Datang, kami datang, ku datang untukmu, ku ingin kau menang kembali. Ku berdiri, ku bernyanyi, dan takkan berhenti. Semangat ini hanya untukmu. Percaya kita kan selalu ada di sini, dan kau takkan pernah sendiri. Percaya kita kan selalu ada di sini, dan kau takkan pernah sendiri.